Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu melalui gelombang 94,3 atau 92,5 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam rangka untuk memperdalam kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari keterangan-keterangan yang sudah disampaikan oleh para asatiz kita dahulu, pemahaman kita terhadap ayat Al-Qur'an itu sedikit banyaknya mampu merubah kehidupan kita untuk tampil menjadi yang lebih baik lagi, terutama sekali dengan suasana pergantian tahun Hijriah dan Masehi yang begitu dekat, sehingga akhirnya kita mampu memanfaatkan momen ini untuk lebih mewujudkan negara serta masyarakat kita menjadi negara serta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada ayat 122 surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Musa wa Harun. Yaitu Tuhan Musa dan Harun. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah merupakan ucapan yang disampaikan oleh para tukang sihir Fir'aun yang sudah sadar atas kesalahan mereka, di mana mereka mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ketuhanan Allah. Di dalam ayat 121 ayat yang lewat sudah dijelaskan bagaimana mereka mengucapkan qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata kami beriman kepada Tuhan sekalian alam. Maka di dalam ayat 122 ini kembali mereka menegaskan bahwa mereka itu beriman kepada Allah dan mempercayai Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan Rabbi Musa wa Harun. Kalau kita perhatikan ayat Al-Qur'an, kita bisa mendapatkan bahwa ketuhanan Allah, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam itu digambarkan oleh Allah dengan redaksi ada Rabbun, ada Ilahun, ada Ana dan ada Khalikun. Ada beberapa redaksi di sini. Kalau Rabbun itu artinya Allah menggambarkan dirinya sebagai pengatur alam semesta ini. Kalau Allah mengatakan Ilahun, yang diinginkan di situ adalah Allah ingin agar semua manusia itu mentauhidkan dirinya sebagai Tuhan semesta alam seluruhnya. Tidak boleh ada yang mensyirikannya. Kalau Allah mengatakan Ana, itu merupakan penegasan yang lebih tegas lagi dari Allah. Inni anallahu rabbul alamin, kata Allah di dalam surat Al-Qasas. Aku adalah Allah, Tuhan sekalian alam. Kemudian kalau Allah memakai kata khalikun, Allah ingin menggambarkan di hadapan kita bahwa alam semesta yang kita lihat, bahkan diri kita sendiri, orang tua kita adalah merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik di sini Ustaz Jenal, kenapa mereka mempergunakan kata rabbun bukan ilahun? Iya. Atau yang lain, iya, silakan. Menarik kata Rabbi Musa wa Harun sebelumnya bi rabbil alamin, karena memang semua alam ini mendapatkan rububiyah Allah. Rububiyah itu pengaturan, pendidikan, distribusi rezeki. Muslim dan kafir semuanya mendapatkan rububiyatillah, Rabbul alamin. Semua alam ini Allah, alam semesta ini, matahari, bintang, bulan, bumi, langit beserta isinya adalah alamin. Kullu ma siwa Allah disebut dengan alamin. Alam ini Allah yang menciptakan. Ketika Allah yang menciptakan sebagai khalik, maka dia wajib, kalau menurut Mu'tazilah ya, iya, iya. Tapi kalau menurut Sunni, maka Allah layak untuk memberi rububiyahnya, menjamin rezekinya. Jadi suatu hal yang menarik, ketika Allah menciptakan manusia kafir, Allah juga memberi rezeki orang kafir. Karena apa? Karena dia adalah tamu di bumi ini, maka Allah memberi dia rezekinya. Dia bekerja lebih sungguh-sungguh dari umat Islam, maka kita menemukan status derajat hidupnya di duniawi ini lebih baik dibandingkan umat Islam yang bermalas-malasan. Sunnatullah berlaku kepada muslim dan kafir. Inilah yang disebut dengan Rob. Jadi di sini sekali lagi dari Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Ini merupakan pernyataan yang begitu dahsyat Ustaz Perdana, iya, bahwa sebenarnya tidak ada rasa hina dina ketika seseorang beriman. Iya, betul. Karena apa? Karena dia beriman bukan kepada Musa, bukan berarti Musa tinggi dan dia ahli sihir sekarang menyembah-nyembah Musa. Tidak. Musa dan saya sekarang sama. Sama-sama apa? Sama-sama menyembah Tuhan. Saya dan Musa dan Harun sekarang satu level. Sama-sama makhluk. Maka suatu hal yang menarik ketika Sulaiman mengkejutkan Ratu Balkis, Ratu Saba dari kerajaan Balkis, Balkis akhirnya beriman. Terkejutlah semua serdadu tentaranya ikut bersamanya. Iya, hancurlah kita ini, katanya, karena peratuku sudah berada di bawah kerajaan Sulaiman. Tetapi tidak, Balkis berkata apa? Aslamtu ma'a Sulaiman li rabbil alamin. Saya berislam bersama dengan Sulaiman, Tuhan sekalian alam. Artinya apa? Saya dengan Sulaiman ini bukan saya rendah, Sulaiman di atas. Tidak. Saya dengan Sulaiman ini satu level. Semuanya sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang yang beriman itu tidak hina. Maka di hari raya yang lalu, Idul Fitri, Idul Adha, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, hanya Dia yang maha besar, sehingga kita ini semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu level bagaikan sisir mata-mata apa? Gigi-gigi sisir itu. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, karena kalau ada sisirnya lebih tinggi, giginya lebih tinggi dari yang lain, akan timbul sakit di kepala kita. Inilah merupakan rahasia kenapa disebutkan Robbi Musa wa Harun, mengilustrasikan bahwa tidak ada hina ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah orang yang beriman itu menjadi orang yang mulia. Kenapa? Dia tidak melihat ada orang yang patut sombong. Karena hanya Allah lah yang layak untuk al-kibriya. Al-kibriya uridai wal azamatu izari. Keagungan, kesombongan itu hanyalah ridai, selendangku. Dan azamah, keagungan itu adalah sarungku. Jadi kita tidak boleh mencabutnya dari Allah. Ketika itu kita serahkan kepada Allah, maka manusia yang lain tidak boleh sombong. Dan ini adalah menimbulkan persamaan derajat. Inilah yang disebutkan dengan hak azazi manusia yang diusahakan untuk dicetuskan oleh PBB dengan HAM-nya. Sebenarnya Islam adalah agama yang tidak menyembah manusia atas manusia yang lain. Iya, benar sekali Ustaz. Ini sangat menarik tadi apa yang Ustaz katakan tadi, bahwa ayat ini menggambarkan tentang tidak boleh ada perasaan rendah ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada perasaan malu ketika dia melaksanakan segala aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang memang harus kita lakukan. Ya. Sudah ada nampaknya indikasi bahwa ketika seorang muslim akan menjalankan ajaran agamanya, agak segan-segan dan agak malu-malu nampaknya ini. Kemarin saja ketika Idul Adha itu ketika malam takbiran kurang begitu takbir itu kurang begitu semarak saya tengok. Ada semakin ada indikasi semakin tahun bahwasanya volume atau keramaian takbir itu, terutama sekali pada malam hari raya itu, semakin berkurang. Ini satu hal yang sangat disayangkan. Ketika seorang muslim seharusnya bangga dengan keimanan, tidak segan-segan mengucapkan assalamualaikum ketika bertemu dengan saudaranya, tidak segan-segan dia untuk pergi ke masjid melaksanakan salat, malah harus ditampilkannya. Inilah buah daripada keimanan kepada Allah, bukan untuk anggar-anggaran ya. Tapi ini adalah reaksi atau gambaran daripada hasil daripada keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa rendah diri pada saat kita berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hal lagi yang menarik di sini adalah bahwa ketika para tukang sihir itu dengan sadar mereka sudah beriman dan mengatakan Rabbi Musa wa Harun, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, ada beberapa indikasi di sini. Yang pertama sekali adalah ini untuk menyadarkan Fir'aun bahwasanya kalau dia yang selama ini mengatakan aku sudah rabbaitu Musa, sedangkan Harun itu tidak, maka oleh para tukang sihir ini mereka ingin menjelaskan kepada Fir'aun yang mendidik itu sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki, yang menumbuhkan Musa, Harun, seluruhnya Fir'aun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain untuk menyadarkan semua orang, karena mereka saat itu terperangah melihat berimannya para tukang sihir ini. Mereka dengan menyatakan Rabbi ingin menyampaikan kepada para audiens, masyarakat yang saat itu melihat, Firaun yang saat itu melihat beserta para pembesarnya, bahwa sebenarnya hidup mereka itu yang mengaturnya itu adalah Allah. Rezeki benar yang mereka terima, kekuasaan yang didapatkan oleh Firaun, kesejahteraan rakyat dari Firaun Fir'aun, itu sebenarnya semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul redaksi yang dipakai oleh Al-Qur'an ini sangat-sangat mendetail, dan kalau kita coba untuk memahaminya, subhanallah, kita akan kembali kepada sebuah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah memang pencipta alam semesta dan pengatur seluruh alam. Iya, benar sekali Ustaz Perdana. Jadi ketika kita merasakan keagungan dan memang layaklah Allah untuk menyatakan tiada yang lebih besar dari zatnya dan dirinya, dan kita pun melihat bahwa dialah Al-Kabirul Muta'al, maha besar dan maha tinggi, maka timbullah ketika kita beriman, dan memang betul rupanya kita ini adalah makhluk yang sangat kecil Ustaz Perdana ya. Karena kalau kita lihat bumi ini adalah butiran pasir biru di angkasa luas, dan matahari adalah bagaikan bintang yang kecil, satu bima galaksi di antara bima sakti lainnya, dan kita adalah satu dari 6 miliar penduduk bumi. Jadi memang betul kalau kita ini kecil, dan kita ini harus merasa kecil, jangan pula kecil merasa besar. Maka iman itu menimbulkan rasa rendah hati. Ketika seseorang itu rendah hati, maka kita menemukan pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin Islam dari tingkat tinggi sampai rendah, seperti sosok Nabi Muhammad SAW, itu adalah manusia yang sangat rendah hati. Dia bagikan Nabi Musa alaihissalam adalah manusia biasa. Ketika dikatakan saya beriman sama dengan Musa, saya dengan Musa satu level, itu kan artinya apa? Nabi dengan rakyatnya, Nabi dengan pengikutnya yang baru Islam kemarin, udah dianggap satu level. Ini merupakan pembelajaran bagi para pemimpin bahwa sebenarnya Anda dengan rakyat pun tidak jauh-jauh beda gitu. Cuman Anda saat ini mendapatkan kursi jabatan yang mungkin 5 tahun kemudian sudah habis masanya, dan yang menjadi capres pun mungkin menggebu-gebu, yang diharapkan itu pun untuk jangka waktu 5 tahun, dan itu sangat singkat. Maka carilah dengan cara elegan, duduklah dengan cara baik-baik, dan selesaikanlah tugas dengan sebaik mungkin. Saya rasa tidak saja dari pemimpin tingkat tinggi, sampai dalam rumah tangga pun seharusnya seorang ayah itu menjadi pemimpin dan teladan bagi anak-anaknya, dan tidak menjadi sekat. Jangan pula karena dia pemimpin dalam rumah tangga timbul KDRT sekarang ya, kekerasan dalam rumah tangga. Saya rasa ini pimpinan karena pimpinan. Itulah feodalisme yang sudah tidak saatnya untuk kita tegakkan. Embel-embel kerajaan, nama-nama raja itu zaman dulu okay lah, tapi sekarang di saat yang sudah modern ini sudah tidak layaknya lagi gelar-gelar kerajaan itu ditempelkan, sehingga sikap feodalisme raja harus dilayani itu adalah suatu hal yang salah. Karena sekarang ini dunia sudah melihat raja itu melayani, pegawainya disebut dengan abdi negara, pegawai negeri. Dia pegawai yang melayani, bukan dilayani. Dan memang tugasnya yang pertama itu bukan untuk dilayani, tapi melayani. Itulah saya rasa Rabbi Musa wa Harun ini mensejajarkan antara ahli sihir yang baru masuk Islam dengan Musa dan Harun, merupakan orang terdekat kepada Allah karena berstatus nabi. Iya, benar sekali Ustaz Jurnal. Sedikit mungkin saya tambahkan dari penjelasan sebelumnya tadi, bahwa merasa kebersamaan, tidak ada yang merasa rendah diri, itu adalah suatu hal yang memang ditanamkan oleh Al-Quran. Seharusnya seorang muslim itu dia mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, berusaha semaksimal mungkin untuk bermanfaat kepada orang lain, bukan malah memanfaatkan orang lain. Ketika ada seorang pemimpin berada pada posisi jabatan yang tinggi, seharusnya dia merasa bahwa itu adalah tugas dia untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan malah mendapatkan fasilitas yang dihabis-habiskan untuk kepentingan pribadinya. Nah, berkaitan dengan keterangan Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Musa dan Harun yang mendidik, memelihara, mengatur semuanya, saya menangkap di sini bahwa satu hal yang harus betul-betul kita rasakan adalah betul-betul merasakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bagaimana Allah itu adalah yang mengatur semuanya, yang menjamin kehidupan kita, kehidupan orang tua kita, kehidupan kita, anak-anak kita. Dari sini akan timbul suatu pemahaman bahwa pada saat misalnya ada anak, ada orang tua, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dia tidak terlalu tenggelam di dalam kesedihan yang begitu mendalam. Kenapa? Karena dia tahu rezekinya itu adalah ditanggung oleh Allah. Ketika seorang istri ditinggal oleh suami, dia tidak perlu harus meraung-raung mengatakan siapa yang memberi rezeki anak, bagaimana sekolah anak, bagaimana kehidupanku ke depan. Karena semuanya itu adalah yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita rasakan bersama betapa Allah sudah memberikan kita yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau betul-betul ini kita rasakan dengan baik, maka insya Allah pemahaman kita terhadap agama itu semakin mendalam. Reaksi kita untuk mengaplikasikan ajaran agama itu akan tampil menjadi lebih baik lagi. Iya, saya lihat sedikitnya Ustaz Perdana, bahwa acara kita ini adalah penyejuk hati. Iya. Tetapi kenapa kok kita masih menemukan ada kritikan-kritikan yang pedas? Mungkin alhamdulillah sampai saat ini kita tidak menunjukkan personnya ya. Iya. Tetapi itu ada kritikan-kritikan. Apa alasannya kok sampai begitu, kok akhirnya kadang-kadang terdengar agak panas gitu, gimana? Nah, padahal ini penyejuk hati, harusnya menyejukkan, harus sejuk semua. Iya, gimana? Iya, saya kira begini saja, kalaupun ada hal-hal yang memang tidak sama dengan pemahamannya, yang ambil sajalah yang terbaik itu saja. Kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mengambil yang terbaik, sedangkan yang tidak baik sudah jangan diperdulikan. Bukan malah berusaha untuk mengobok-obok yang sudah berusaha berbuat baik sehingga akhirnya menjadi gagal dan orang lain tidak mendapatkan manfaat dari yang sudah diberikan. Kalau saya melihat juga nih sedikit Ustaz Perdana, bahwa memang kritikan itu perlu. Karena makanya kita menemukan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ini dituangkan panjang lebar. Ini merupakan kritikan kepada para pemimpin atau para siapa saja yang mungkin merasa dirinya sebagai Tuhan di samping Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tujuannya satu, supaya ada perubahan. Ketika perubahan itu terjadi, masyarakat hidupnya pun akhirnya menjadi sejuk hatinya. Jadi sebenarnya kritikan itu sendiri yang kita sampaikan dan Al-Qur'an sebutkan di dalam kisah Fir'aun dan Nabi Musa ini, tujuan akhirnya tetap juga untuk penyejuk hati. Iya, kebaikan semua pihak. Iya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan dari para asatidz kita tadi mudah-mudahan mampu semakin menyejukkan jiwa kita, semakin membuka wawasan kita bahwa sebenarnya ajaran agama, khususnya Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an itu memberikan pengaturan bagaimana seorang muslim sebaiknya menjalani kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.